Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita baca hadis yang ke-90. قال المؤلف رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله رواه مسلم. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin." Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang muslim, yadu'u li akhihi, mendoakan kebaikan, karena da'a lahu dengan huruf jar lam, ini berdoa kebaikan, berbeda dengan da'a ala. Yadu'u li akhihi, dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, di zahril ghaib, artinya fi ghaibatil mad'u lahu, fi ghaibatil mad'u lahu, di luar pengetahuan orang yang didoakan, fi ghaibatil mad'u lahu, illa kecuali qala al malak, kecuali malaikat mengatakan walaka bimithlihi, dan bagimu semisal dengan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diriwayatkan oleh Muslim, bersabda dalam hadis ini, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al malaku wa laka bimithlihi. Tidak ada seorang hamba pun yang muslim, yang memeluk agama Islam, yang bersyahadatain, syahadah at-tauhid dan syahadah ar-risalah, mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sini menunjukkan keumuman setiap muslim. Pertama, dari sisi penyebutan secara nakirah abd muslim dalam siyak nafi ma min abdin muslimin, ma nafia, satu sisi. Sisi yang lain menunjukkan kekhususan hamba itu, hamba yang berislam, tidak semua hamba namun hamba yang muslim. Keluar dari sini adalah orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan semisal mereka. Yad'u li akhihi, mendoakan li akhihi, mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Al-akh, ukhuwah, di sini adalah ukhuwah al-islamiyah, al-imaniyah, persaudaraan di atas Islam, di atas iman. Ya. Dengan qarinah indikasi penunjuk yaitu lafaz sebelumnya muslim, sehingga dimaksudkan al-ukhuwah di sini adalah ukhuwah al-islamiyah al-imaniyah bi dhahril ghaibi, yakni fi ghaibatil mad'u lahu, di luar pengetahuan orang yang didoakan. Ya. Kata Nawawi demikian, wa fi sirrihi, fi ghaibatil mad'u lahu wa fi sirrihi. Tidak diketahui oleh orang yang didoakan itu. Li'annahu ablaghu fil ikhlas. Karena doa semacam ini, doa semacam ini menunjukkan keikhlasan yang sangat dalam. Keikhlasan yang sangat dalam. Naam. Ada satu faedah sebutan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Riyadhus Shalihin kait dengan hadis ini itu terkait dengan lafaz ini. Beliau menyebutkan wahada yadullu, sebelum itu kita baca dulu hadisnya, nanti kita kembali ke situ. Illa, kecuali qala al malaku, kecuali malaikat, yani malaikat al muwakkal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat yang lain dari hadis ini, dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah qalal malaku al-muwakkalu bihi. Dalam sebagian riwayat, qalal malaku al-muwakkalu bihi. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala al-muwakkal. Untuk itu mengatakan amin walaka bimislihi, ada tambahan amin. Oh, maknanya Allahumma istajib, ya Allah kabulkan. Ada tambahan dalam sebagian riwayat amin, kata malaikat itu. Ya Allah kabulkan doa orang itu dan bagimu semisal itu. Dalam sebagian riwayat dibawakan Nawawi juga, wa fi riwayah da'watul mar'il muslimi li akhihi, da'watul mar'il muslim, doa seorang hamba yang memeluk agama Islam. Da'watul mar'il muslimi li akhihi, untuk saudaranya, doa kebaikan untuk saudaranya. Bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ini poin penting, insyaallah kita sebutkan keterangan Syekh Ibn Utsaimin bi dhahril ghaib. Mustajabatun, itu dikabulkan. Ini lafaz yang lain, mustajabatun 'inda ra'sihi. 'Inda ra'sihi. Malakun muwakkalun, doa seorang hamba yang memeluk agama Islam untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan saudara itu, mustajabatun, itu dikabulkan. Engdara zihi, di sisi kepala orang itu ada malakun muwakkalun, ada malaikat yang diutus, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Ini lafadznya lebih jelas lagi. kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Apakah itu memohonkan ampunan, memohon kepada Allah agar diberikan rezeki, dimudahkan urusannya, semua bentuk doa kebaikan. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Qala al-malakul muwakkalu bihi, ya, malaikat yang diutus untuk itu mengatakan amin walaka bimithlihi, amin, bimakna Allahumma istajib, ya Allah kabulkan doa orang tersebut, dan bagimu bimithlihi, dengan mensukun fa, bimithlihi, dan bagimu semisal itu. Ya. Kembali kepada lafadz bi dhahril ghaib. Tadi sebutkan keterangan dari An-Nawawi rahimahullah, fi ghaibatil mad'uwi lahu, tidak diketahui oleh orang yang didoakan. Wa fi sirrihi, ya, rahasia. Enggak diceritakan, enggak disampaikan kepada orang itu. Li'annahu ablaghu fil ikhlas, karena hal tersebut itu lebih menunjukkan keikhlasan murni, betul-betul dia tulus di dalam mendoakan saudaranya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan annal insan idza da'a li akhihi bi dhahril ghaib, bahwasanya manusia, yaitu orang yang mukmin muslim, jika mendoakan kebaikan untuk saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa pengetahuan saudara itu, malaikat mengatakan amin walaka mithluhu, amin, dan bagimu semisal itu, yakni laka bimithli dzalik, kau mendapatkan semisal itu dari engkau doakan. Qala fal malaku yu'amminu ala du'aika, malaikat mengamini doamu. Idza da'auta li akhika bi dhahril ghaibi, jika engkau mendoakan saudaramu di luar pengetahuannya. Bi dhahril ghaib ay ghair musyahada, tidak diketahui. Saudara kita enggak tahu. Wa yaqul, malaikat mengatakan laka mithluhu, bagimu semisal itu. Wa hadza yadullu ala fadli hadza, kata beliau, ini menunjukkan keutamaan amalan ini. Sehingga An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim membuat bab. Muslim membuat kitab, kitabnya judulnya ini, kemudian syurah, para pensyarah hadisnya membuat bab. An-Nawawi membuat bab fadlu du'ai lil muslimina bi dhahril ghaib. Keutamaan doa untuk kaum muslimin. Keutamaan doa untuk kaum muslimin. Walaupun di sini dalam bentuk mufrad. Hadisnya li akhihi mufrad mudhaf. Namun kalau misalnya seorang mendoakan dua orang, mendoakan tiga orang, mendoakan jamaah sekian orang, masuk. Karena keumuman li akhihi, ya, mufrad mudhaf. Sehingga An-Nawawi membuat bab keutamaan doa untuk kaum muslimin bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan kaum muslimin itu. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan tersebut. Lakin ini hadza fi man lam yatlub minka, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini, hal ini fi man, berlaku pada orang lam yatlub minka, yang tidak meminta kepadamu. Anta du'walahu, untuk engkau doakan dia, kata beliau. Jadi syaratnya apa? Syaratnya doa ini keutamaan ini akan berlaku ketika itu doa itu kita panjatkan dari diri kita, nggak diminta oleh saudara kita, nggak ada pesan sebelumnya, maknanya kan demikian. Fiman lam yatlub minggap, berlaku pada orang yang ya dia tidak meminta kepadamu untuk atau agar engkau mendoakannya. Amma man talaba minka an tad'uwa lahu fada'auta lahu. Nah, kata beliau, adapun orang yang meminta kepadamu, man talaba minka, minta tolong doakan saya misalnya, tolong ini dan itu, minta supaya didoakan. Adapun orang yang meminta kepadamu agar engkau mendoakan kebaikan untuknya, lalu engkau mendoakannya, oh iya, insya Allah saya doakan apa permintaannya misalnya gitu. Kata beliau, fahadha ka'annahu syahidun. Ini hal demikian seakan-akan dia itu menyaksikan. Kenapa? Karena lafadz hadisnya bidhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ini kan meminta, ya, berpesan, tolong doakan saya. Qala li'annahu yasma'u kalamaka, karena dia mendengar ucapanmu. Li'annahu huwa alladhi talaba minka, karena dia meminta kepadamu. Sama dengan keterangan tadi An-Nawawi. Ya. Pada keterangan bi dhahril ghaib, betul-betul saudara dia yang dia doakan enggak tahu. Menunjukkan doa itu dia panjatkan kepada Allah murni dari dirinya, ketulusan dia ingin agar saudaranya baik. Enggak cerita, enggak ada permintaan, namun dia berdoa. Ablagh fil ikhlas. Menunjukkan persaudaraan dia betul-betul murni, dia ingin baik, dia ingin juga saudaranya baik. Taib. Lakin idza da'auta lahu bi dhahril ghaibi biduni an yukhbiraka. Ya. Aw yatluba minka. Namun jika engkau mendoakan dia tanpa sepengetahuannya, tanpa dia mengabarkan kepadamu atau meminta kepadamu, fahadha huwalladhi fihil ajru. Kata beliau, fahadha huwalladhi fihil ajru, inilah yang terdapat padanya pahala. Wafihil fadlu, dan disinilah terdapat keutamaan. Keutamaan apa? Menunjukkan bahwasanya orang tadi tulus, ikhlas, tanpa diminta, tanpa sepengetahuan saudaranya, menginginkan kebaikan saudaranya, mendoakan kebaikan saudaranya. Wallahul muwaffiq. Nah, juga An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarah beliau, dia mengatakan, walau da'a li jama'atin minal muslimin hasalat hadhil fadilatu. Walaupun dia mendoakan kebaikan untuk sekelompok dari kaum muslimin, maka terwujud keutamaan ini. Walau da'a li jumlatil muslimin, walaupun dia mendoakan beberapa orang dari kaum muslimin, fadhahiru husuluha aydan. Naam. Maka zahirnya akan terwujud keutamaan itu. Terakhir, ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, bagaimana salaf para pendahulu kita di antara kebiasaan mereka dalam doa. Bagaimana bentuknya? Qala wa kana ba'du salaf, dahulu sebagian salaf, idza arada an yad'u li nafsihi, jika dia hendak mendoakan dirinya sendiri, ingin berdoa. Ya, misalnya memohon ampunan, Allah maghfir, ya Allah ampunlah diriku. Hendak rezeki dan lain sebagainya. Jika hendak berdoa untuk kebaikan dirinya. Bagaimana? Yad'u li akhihil muslim bitilka ad-da'wati. Maka dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang muslim dengan doa itu juga. Dengan doa itu juga. Kenapa? Li'annaha tustajabu. Karena doa itu dikabulkan. Ya. Ingin mendoakan kebaikan untuk dirinya, maka dia pun mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan doa yang dia inginkan tadi. Tentu kalau seorang berdoa untuk dirinya, dia akan berdoa kebaikan. Kenapa? Ya itu yang diharapkan. Karena hadis ini menunjukkan apa? Malaikat mengatakan amin, amin, ya Allah kabulkan dan bagimu semisal dengan itu. Anha tustajabu, karena itu ya dikabulkan. Wa yahsul lahu mithluha, dan dia mendapatkan semisal dengan doa itu. Menunjukkan keutamaan al-ukhuwah al-islamiyah. Demikian pula ini menunjukkan keutamaan doa, mendoakan kebaikan saudara kita dan juga mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang muslim. Ini juga jalannya para nabi dan para rasul. Kata beliau Syekh Ibn Utsaimin, ad-du'a lil mu'minin bi dhahril ghaibi min turuqi ar-rusuli alaihi mussalatu wassalam. Berdoa untuk kaum muslimin di luar pengetahuan mereka, ini termasuk dari jalannya para rasul. Jalannya para rasul. Ya. Barakallahu fiikum. Dalilnya apa? Untuk bisa melihat pada Riyadhus Shalihin pada bab fadlu du'a bi dhahril ghaib. Sudah ada beberapa ayat, di antaranya Al-Hasyr ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dalam surat Muhammad 19, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Ini Nabi kita Muhammad SAW perintahkan oleh Allah, mintalah ampunan terhadap dosamu dan kaum mukminin dan mukminat. Allah juga mengabarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku dan kaum mukminin pada hari ditegakkannya hisab perhitungan. Naam, wallahu alam bissawab. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.